Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد أمر الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmat-Nya yang tiada henti tercurah berlimpah ruah kepada kita semua tanpa bisa kita sebut satu persatu, tanpa pula kita kuasa untuk membilangnya. Maka dari itu, berbagai nikmat-nikmat tadi harus kita syukuri, kita gunakan apa yang Allah berikan dari waktu luang, kesehatan, harta benda dan materi untuk mendekatkan diri-diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita pasti punya aktivitas sebagai individu sendiri maupun sebagai bagian dari masyarakat. Kita berucap, kita berbuat, kita bersikap, dan dengan apa yang kita upayakan, kita ditimpa kelelahan, capek berpikir, capek fisik, lelah, dan semua itu bukan berlalu sebagaimana berlalu hari demi hari dari kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, ada yang di sana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ada yang di sana dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian dari perbuatan kita ada yang dilarang dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berbicara yang baik, kadang kita terpeleset berbicara yang buruk, kadang ucapan kita menyinggung orang lain, merendahkan orang lain, melukai hati orang lain, demikian pula perbuatan-perbuatan kita. Kita bekerja dengan seluruh aktivitas kita. Maka manusia sesungguhnya di dalam kesehariannya dengan perbuatan-perbuatannya, di sana ada perbuatan yang termasuk perintah Allah Ta'ala dan menghasilkan pahala, dan di sana ada dosa-dosa, perbuatan-perbuatan kesalahan yang konsekuensinya adalah dosa. Dan semakin hari dia semakin dekat kepada perjumpaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua di dalam surat Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadfa mulaqih. Wahai semua manusia, sesungguhnya dalam jerih payahmu, lelahmu, di dalam aktivitasmu, di dalam kehidupanmu, kamu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala membawa perbuatan-perbuatanmu yang di sana ada yang bernilai ibadah, yang di sana ada yang dihukumi mubah, dan yang di sana ada dosa-dosa yang kamu kerjakan. Sungguhnya kamu menuju Allah dengan semakin berkurang umurmu, dan kamu benar-benar berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua itu. Sehingga barakallahu fikum, setiap ucapan kita yang telah kita ucapkan sejak dulu kita bisa bicara, perbuatan yang kita kerjakan, dan semua aktivitas hidup kita ini kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan pertanggungjawabkan di hadapannya dalam keadaan kita manusia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu bani adam khata, semua anak Adam manusia ini banyak berbuat kesalahan. Maka seusia umur kita, sejak kita baligh, kita memikul beban yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Dari ucapan yang keluar dari mulut kita, dari perbuatan yang dilakukan tangan kita, dari langkah-langkah kita menuju suatu aktivitas yang semuanya kita akan pertanggungjawabkan kepada Allah Ta'ala. Dan kita saat ini sedang berjalan menuju Allah Ta'ala, dan kelak kita pasti berjumpa di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semuanya. Maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keadaan manusia ketika menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas semua perbuatan yang dia perbuat ketika di dunia. Wa amman utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun nanti di hari kiamat, orang yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan-tangannya, maka ini pertanda orang yang akan Allah hisab dengan hisab yang mudah. Sekalipun orang itu baik, sekalipun itu orang di mata masyarakat dan manusia yang lainnya orang yang saleh, sebagai manusia dia tidak luput dari dosa, bahkan dia tentu banyak terpleset kepada kesalahan demi kesalahan. Dan itu sunnatullah, masing-masing kita tahu jelek kita sendiri-sendiri, masing-masing kita mengakui kita banyak berbuat keliru di dalam hari demi hari yang kita lewati. Maka ketika itu pula, sekalipun orang ini menerima buku catatannya dengan tangan kanannya, dia pun mendapati di buku catatan itu dari ucapan-ucapan yang salah, dari ucapan-ucapan yang dosa, dari langkah-langkah yang keliru, sikap-sikap yang tidak tepat, dan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas yang pernah dia lakukan semasa hidup di dunianya. Sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad, ketika itu hamba ini mengakui selain amalan-amalan baiknya begitu banyak kesalahan dan dosa-dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada hamba ini, fa inni qad sadartuha alayka fid dunya. Sungguh aku telah menutupi kekuranganmu ketika engkau hidup di dunia. Orang tidak melihat kamu orang yang jelek. Padahal setiap manusia banyak jeleknya, banyak salahnya. Tapi Allah tutupi. Sehingga di mata manusia di dunia itu dia terlihat orang yang saleh. Tanpa celah, bahkan tidak terlihat berbuat dosa atau berucap dosa. Sungguh dulu ketika di dunia, aku telah tutupi dosa-dosamu dan kesalahanmu itu. Maka fa'ini ughfirulak al-yawma. Maka sungguh pada hari pembalasan, aku pun menutup, mengampuni semua dosa-dosamu itu. Maka orang ini ringan menghadapi hisabnya, mudah dengan hisabnya. Fayanqalibu ila ahlihi masrura, maka dia kembali kepada keluarganya, yakni penduduk surga Allah Subhanahu wa taala dengan bahagia. Pasti kita mengakui perjalanan kita, hari-hari kita syarat dengan pelanggaran-pelanggaran syariat. Kita manusia biasa punya kekeliruan dan banyak kekeliruan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan keadaan orang yang lainnya, yakni wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ada di situ manusia ketika menerima catatan amalannya, dia terima dari balik punggungnya dengan tangan kirinya. Orang ini pun tahu di dunia dia sering mendengar bahwasanya mereka yang menerima catatan amalan dengan tangan kirinya, dia pasti celaka. Maka Allah katakan di dalam ayat ini, fasaufa yad'u thubura, dengan menerima dengan tangan kirinya dari balik punggungnya, dia menjerit, sungguh celaka aku. Karena dia tahu isinya keburukan, sedikit kebaikan yang sulit menolongnya. Orang ini demikian keadaannya, menjerit, wahai celaka. Padahal keadaan dia ketika di dunia, innahu kana fi ahlihi masrura, dalam keadaan dia dilempar ke neraka, yad'u subura wa yasla sa'ira, dia sudah ngomong celaka kemudian dibuang di neraka, dimasukkan di neraka, dikepung api neraka, jungkir balik dengan siksa neraka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, padahal dia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia adalah orang yang bahagia, tertawa memenuhi hawa nafsunya dan kesenangannya, tidak pernah berpikir bahwasanya dia akan bertanggung jawab atas semua perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya digunakan untuk mencela, mulutnya digunakan untuk berdusta, mulutnya digunakan untuk berkelakar, tertawa dengan perkara-perkara yang tidak pantas dia cerita dan katakan. Dia orang yang bahagia, penuh kesenangan, tidak memikir halal haram, yang penting dia senang. Ini keadaannya. Dia menerima cara amal dengan tangan kirinya dan dimasukkan ke jahanam yang menyala-nyala. Innahu dhanna an la yahud. Dia menyangka kalau dia tidak akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan semuanya. Allah katakan, bala inna rabbahu kana bihi basyira. Tentu tidak seperti yang mereka duga. Perbuatan yang dikerjakan manusia usai dengan usianya yang telah usai pula. Namun semua perbuatan yang kita kerjakan, kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, dan Allah punya perhitungan dengan setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, dan setiap sikap-sikap kita, dan dana kita mensikapi apa yang telah Allah kabarkan ini dengan berbenah diri, berpikir sebelum bicara, berpikir sebelum berbuat, berpikir sebelum bersikap. Karena sesungguhnya sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kepayahan yang ada di dunia ini, kalau kita menjadi orang yang taat, orang yang teliti, muhasabah, introspeksi kepada apa yang hendak kita kerjakan, kita upayakan sebagai ucapan yang Allah ridhai, sebagai perbuatan yang Allah senangi, sebagai sikap yang benar di bawah bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka kepayahan kita di dalam berpegang kepada syariat, terlepas dari kita kesenangan ini dan itu karena berpegang dengan syariat, kepayahannya sudah tertinggal di dunia. Sedang di akhirat yang ada tinggal nikmat-nikmat yang tiada tara dan tiada hentinya. Adapun sebaliknya, siapa yang mengejar kesenangan dan kebahagiaan dunia semata, tidak berpikir tentang halal haram, tidak berpikir boleh atau tidak oleh agama ini, maka kenikmatan itu telah tertinggal di dunia dan tidak dirasakan lagi. Sedang di akhirat dia sengsara dengan siksa yang tiada henti, juga tiada tara. Ingatlah, apapun jabatan kita saat ini, sebanyak apa harta yang mengisi tabungan kita saat ini, sebagus apa kendaraan yang saat ini kita miliki, maka sesungguhnya itu semua akan kita tinggal, tidak kita rasakan lagi di akhirat. Dan di akhirat hanya dua kemungkinan: kita terima kitab catatan amal kita dengan tangan kanan kita atau dengan tangan kiri kita, wa iyyaka nasta'in. Kita bahagia atau kita sengsara selagi Allah masih mengkaruniakan sisa umur kita saat ini, kita gunakan untuk berdoa. Kita selalu berpikir sebelum berucap, sebelum berbuat, sebelum bersikap, agar supaya kita mendapatkan hisab yang mudah dan Allah kembalikan di jannahnya bersama orang-orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa lihada wa sallu'aladim iwalakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد. Pada khutbah yang kedua ini saya bawakan hadis Nabi SAW sebagai pembimbing kita, umatnya, di dalam menjalani kehidupan dunia agar meraih kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Nabi SAW merintahkan kita semua, ittaqullah haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takutlah kamu meninggalkan perintah Allah dan menabrak larangannya Allah dimanapun kamu rumah kamu, di tempat kerja, ketika sendiri atau ketika bersama teman. Karena semua itu akan dihitung dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka takwalah kamu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun kamu berada. Jauhi larangan-larangannya. Tunaikan perintah-perintahnya. Wadbi'i sayyi'atal hasanah tamfuha. Sebagai manusia, pasti kamu tidak terus berbuat baik. Pasti kamu punya banyak kesalahan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bimbingkan kepada kita. Kalau kamu tergelincir kepada perbuatan yang jelek, fatbi sayyi'at al-hasanah, langsung segera kamu berbuat kebaikan. Dan sebaik-baik perbuatan baik setelah kita tergelincir pada kesalahan adalah bertobat, istighfar. Kemudian kita beramal kebaikan agar supaya kebaikan itu menghapus kesalahan kita. Innal hasanata yudhibna syai'ah. Karena sungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan, menghilangkan adab yang akan menimpa, dan menghilangkan dosa yang akan diterima. Kemudian Nabi SAW perintahkan, wa khaliqin nas bihulqin hasan. Dan engkau berakhlak yang baik kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Karena dosa kalau kaitannya dengan kehormatan orang, menyinggung hati orang lain, mendolimi orang lain, kita tidak cukup beristighfar. Kita harus minta maaf kepada orang yang terlukai hatinya, yang terdolimi haknya, yang tersentuh kehormatannya oleh ucapan atau perbuatan atau sikap kita. Sebelum kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka supaya kita terhindar dari kesalahan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita, berakhlaklah yang mulia kepada sesama. Namun walaupun demikian, pasti ada yang terluput dari kita. Kadang kita tidak keinginan menyinggung, tapi saudara kita tersinggung, maka kita banyak membasahi lisan kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan saleh, mempelajari agama ini dengan benar, mengamalkannya dengan benar, dengan cara yang benar, dengan niat yang ikhlas, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kita semua apa yang dijanjikannya, yakni kehidupan akhirat yang berbahagia di surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أسألك لإمام المسلمين ولولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوت رسوة تهلو shufufakum, shafnya yang lurus dan rapat. Fa inna taswiyata shufuf min tamami sarah, karena sungguhnya rapat dan lurusnya shaf adalah kesempurnaan kita di dalam sholat berjamaah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladina An'amta Alaihim غير المغضوب عليهم ولا لا يسمن ولا يهني من جوع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.